Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ini dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mengkaji, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bis-sabr, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati untuk saling na'am bersabar. Tayyibul khanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang besar ini, terlalu besar mungkin ya. Labas kecilin aja. Nikmat yang besar ini, nikmat majlis ilmu, nikmat majlis at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, nikmat azimah, nikmat yang sangat besar, wajib bagi kita untuk mensyukurinya, baik dengan lisan kita ataupun dengan amal perbuatan kita, sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kita memuji Allah atas nikmat ini, senang dan gembira kepada atas nikmat ini, atau senang dan gembira dengan nikmat ini, kemudian terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sekedar hanya memuji dengan lisan, tapi juga dengan amal perbuatan. Kita menjalani perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung ini, nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya, nikmat mengenal manhaj ini, kemudian mendalaminya, mengkajinya, mempelajarinya. Nikmat talabul ilmi, bermajlis di majlis ilmu, nikmat azimah, nikmat yang sangat besar. Maka jaga dan pelihara nikmat yang agung ini. Dengan kita menghadirinya serius dalam belajar, serius dalam mendengarkan ilmu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kembali kita memurojaah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala di awal-awal Al-Usul Thalathah, yang mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang dan memurojaah akan mengingatkan kita bahwa semestinya kita demikian. Di awal-awal matan Al-Usul Thalathah Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Beliau memulai dengan basmalah, kemudian beliau mendoakan rahmat kepada pembaca atau penuntut ilmu. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ini harus diingat, kalau bisa dihafal. Wajib kata Syekh bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula yang pertama, al-ilmu. Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini maksud dengan ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-nya, memahami dan mengetahui tentang Rabb-nya, zat yang telah menciptakannya, zat yang telah memberikan rizki kepadanya, zat yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Dikenali, diketahui. Mengenali perintah-perintahnya, mengetahui larangan-larangannya, yang perintah-perintahnya kita kerjakan dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Kemudian ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya, mengetahui tentang nabinya, apa yang dibawa oleh nabinya, mengenali perintah-perintahnya dan mengenali larangan-larangannya. Kemudian kita sosialisasikan dalam kehidupan, menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Kemudian wa ma'rifatu dinil islamil adillah, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dinul Islam, sebagaimana penjelasan tentang dinul Islam telah berlalu. Ini yang pertama, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Itu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan setelah dia berilmu, yang kedua kata syi'athani al-amalu bih, mengamalkan isi ilmu tersebut. Mengamalkan agama ini. Al-thalisa yang ketiga, kemudian mendakwahkannya. Dakwah ilallah. Dan tentunya dakwah yang dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana dakwahnya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dakwah dengan hikmah, dan mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan untuk berdakwah dengan hikmah dan memberikan nasihat yang baik, kemudian mendebat dengan cara yang baik. Dakwah ila Allah tugas yang berat, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesabaran, ya. Sebagaimana yang Syekh sebutkan dalam perkara yang keempat, ya, setelah perkara yang ketiga, mendakwahkan agama, manhaj ini, akidah ini. Kemudian yang keempat kata Syekh, was-sabru ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat, sabar. Sabar dengan gangguan-gangguan yang diterima ketika mempelajari ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ya, ketika mendakwahkan ilmu. Sabar. Ketika mendakwahkan ilmu ini. Sabar ketika mengamalkan ilmu ini. Dan sabar ketika mempelajari ilmu ini. As-sabru 'alal adzafi, sabar dengan gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Sebagaimana para nabi dan para rasul yang mereka membawa dakwah ini dan menyampaikannya kepada manusia, mereka mendapatkan gangguan-gangguan yang lebih dahsyat daripada gangguan-gangguan yang menimpa kepada kita. Antum bisa baca dalam kitabullah tentang kisah-kisah para nabi. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah para nabi dan para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Gangguan-gangguan yang mereka hadapi begitu dahsyat, besar. Mereka didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Fasabaru, dan mereka sabar. Sabar. Sabar atas apa yang menimpa kepada mereka, itu didustakan apa yang mereka bawa. Wa'udhu, dan mereka diganggu, disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah pertolongan dari kami. Dan tidak serta-merta datang pertolongan. Tetapi sabar menunggu pertolongan. Mendapatkan gangguan, ujian, cobaan. Fasabaru, mereka sabar. Walaupun tidak tahu kapan datang pertolongan. Entah sekarang atau yang akan datang atau lusa. Fasabaru, mereka sabar. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang membawa akidah ini, manhaj dan dakwah ini, mesti akan mendapati yang namanya adza, gangguan, ujian, cobaan. para nabi dan para rasul mereka yang lebih dulu mendapatkan yang seperti ini. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Bila kita membaca buku-buku sirah sejarah para ulama, bagaimana para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah mendapatkan ujian dan cobaan. Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama alaihim rahmatullah, gangguan-gangguan, cobaan dan ujian yang mereka hadapi begitu dahsyat. Dan ini tentunya untuk menguatkan hati kita, bahwasanya bukan hanya kita yang mengalami gangguan dan ujian dalam menjalani dakwah. Mereka, orang-orang sebelum kita, sudah mengalami yang lebih parah atau lebih dahsyat gangguan dan ujiannya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa kullama qawiyatil adhiyah qaruban nasr, setiap kuat gangguan yang datang qaruban nasr, maka semakin dekat pertolongan Allah subhanahu wa taala. Walaysa an-nasr mukhtassan bi an yansura al-insan aw bi an yansur an yunsara al-insanu fi hayatih. Dan pertolongan Allah itu tidak terkhusus, tidak hanya seseorang ditolong ketika masa hidupnya sekarang, tidak hanya itu makna pertolongan Allah subhanahu wa taala. Wa yura atharu da'watihi qad tahaqqaq, dan pertolongan itu bukan hanya terlihatnya pengaruh dakwah, diterimanya dakwah misalkan, bukan hanya itu pertolongan dari Allah subhanahu wa taala ketika dia masih hidup. Bali nasru yakunu walau ba'da mauti, tetapi pertolongan itu akan datang walaupun dia sudah meninggal dunia. Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita meninggal dunia. Nah, dengan sebab kesabaran kita dahulu ketika masih hidup. Bi an yaj'al Allah fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi. Yaitu setelah dia mati baru manusia menerima atau makhluk menerima apa yang dia dakwahkan. Ini juga pertolongan, ya. Nah, ini juga pertolongan. Jadi pertolongan itu bukan hanya khusus ketika kita masih hidup, ya. Nah, kemudian dakwahnya diterima ketika kita masih hidup. Bukan, tetapi bal, walau ba'da mauti, walaupun kita sudah meninggal dunia. Bisa jadi pertolongan datang ketika kita telah meninggal dunia, kemudian manusia menerima na'am dakwah ini. Wa akhdhan bihi wa tamassukan bih, kemudian mereka mengambilnya dan berpegang teguh dengannya setelah kita meninggal dunia. Fa in hadza yu'tabaru nasran li hadza ad-da'iyah wa in kana mayitan, dan ini teranggap sebagai pertolongan dari Allah untuk dai ini. Untuk seorang dai ini walaupun dia dalam keadaan sudah mayit, sudah meninggal dunia. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka wajib bagi seorang dai untuk sabar dalam dakwahnya, tegar, sabar, mustamiron fiha, dan terus berdakwah. Sabirun ala ma yad'u ilaihi min dinillah, sabar untuk mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabirun ala ma ya'taridu da'watah, dan sabar terhadap gangguan-gangguan yang menentang dakwahnya. Jadi sabar untuk terus, dan sabar untuk menerima gangguan, ujian dan cobaan yang dihadapinya. Sabirun ala ma ya'tariduhu huwa minal adha, sabar dengan gangguan-gangguan yang datang kepadanya. Wahahumur rusul salawatullah wassalamuhu alaihim uzu bil qali wa bil fi'l, mereka para rasul, kata syekh, diganggu, disakiti, ditentang dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan dan perbuatan. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikian pula tidaklah datang kepada mereka dari orang-orang sebelum mereka seorang rasul, tidak datang seorang rasul kecuali mereka mengatakan sahirun atau majnun, dia itu tukang sihir, dia itu gila, dan seterusnya. Alhamdulillah kita belum sampai pada tahap ini, dikatakan tukang sihir, dikatakan gila. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata syekh, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, dan demikian pula kami jadikan pada setiap nabi atau bagi setiap nabi itu aduwan minal mujrimin, musuh-musuh dari kalangan mujrim. Walakin ala da'iyati an yaqabila dzalika bisabr, tetapi seorang dai hendaknya menerima dengan sabar, menghadapinya dengan as-sabr, sabar. Dan demikian para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan bimbingan kepada para sahabatnya untuk sabar, sabar. Walaupun mungkin punya kekuatan, seperti beliau menasehati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk bersabar. Dan disinilah sebenarnya ladang pahala, ladang pahala untuk kita bersabar. Dan sabar yang seperti inilah juga sabar yang berpahala. Nah, kemudian kata syekh, wandur ila halin nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu fa adamuhu wa huwa yamsahu dama ala wajhihi. Lihatlah kepada kondisi nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipukul oleh kaumnya, disakiti sampai keluar darah, dilempari oleh kaumnya, dan beliau mengusap darah dari wajahnya. Apa yang beliau katakan? padahal sudah sangat dahsyat seperti ini, adziyah, gangguan yang menimpa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sambil mengusap darah dari wajahnya, kemudian beliau berkata, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Ya subhanallah, ya. Ampuni kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu, jahil, mengikuti hawa nafsu. Allahumma gfirlah, Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah, ini kesabaran yang subhanallah. Jika kita yang mengalami seperti beliau, ya, kita enggak tahu apa yang terjadi, ya. Jadi lempar ini sampai keluar darah. Ya tahu kalau yang mengalami seperti ini orang timur misalkan. Orang yang mudah emosi, ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku. Mereka tidak tahu. Ini pelajaran bagi kita untuk kita meneladani beliau. Nasbir, kita bersabar. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Maka wajib bagi seorang dai untuk sabar dan juga mencari pahala. Kita bersabar dalam rangka mendapatkan pahala, ya. Jadi bukan sabar terpaksa, ya. Tapi sabar sobiron muhtasiban. Sabar karena dalam rangka muhtasib, ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh membawakan dalil, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil surat Al-Asr. Surat yang sama-sama kita hafal, yang sering kita dengar dari imam-imam jamaah salat atau imam salat berjamaah. Wa dalil qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin. Illa alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran. Dan saling berwasiat untuk sabar. Sabar menjalani kebenaran tersebut dan sabar dalam menghadapi ujian, cobaan serta gangguan dalam berpegang teguh dengan al-haq. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dakwah ilallah, mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, akan disertai dengan ujian dan adziyah, gangguan dan seterusnya, sebagaimana para pendahulunya. Dan demikian pula para duat di zaman kita ini, di tempat-tempat yang lain, bukan hanya di tempat kita, mereka pun demikian mendapatkan adziyah, mendapatkan gangguan, ujian dan cobaan. Dan banyak dari berbagai tempat yang adziyahnya lebih dahsyat daripada kita. lebih berat daripada kita, ya, yang kalau dipikulkan kepada kita mungkin kita enggak mampu, ya, untuk memikul aziyah tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh ustadz-ustadz kita. Namun mereka sabar dalam menghadapi yang seperti ini. Sabar. Mereka hadapi dengan kesabaran. Maka sudah semestinya dan selayaknya bagi kita pun demikian. Nah, untuk kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, untuk kita selalu bersabar, dan tidak bosan-bosannya kita untuk saling mengingatkan tentang perkara kesabaran. Dan demikian yang kami dapatkan dari bimbingan para asatidzah. Setelah kami menelepon para asatidzah atau sebagian asatidzah, mereka memberikan bimbingan untuk sabar dan jangan bosan-bosan mengingatkan kepada ikhwah. Memberikan nasihat kepada ikhwah. Untuk bersabar dan juga na'am menjalani dakwah ini di atas bimbingan orang-orang yang berilmu. Tidak kita mengambil keputusan sendiri, dalam menghadapi orang yang misalkan mengganggu kita ataupun menolak dakwah kita. Karena apa yang dialami oleh individu, perorangan, person atau oknum, maka itu mau tidak mau akan kembali kepada nama dakwah. Mau tidak mau yang terkena adalah nama dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka diingatkan kepada ikhwah semua untuk senantiasa na'am memperbaiki muamalah, memperbaiki akhlak dengan para tetangga, masyarakat, kaum muslimin. Hatta ketika mereka mendapatkan adhiyah, walaupun mereka mendapatkan adhiyah, gangguan, rugi kita dari sisi materi, misalkan materi kita diganggu, atau mungkin diri kita diganggu, fasbiru, sabarlah. Kita bukan orang pertama yang mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi orang-orang terdahulu sudah lebih pertama dan lebih dahsyat. Maka hendaknya kita membalas keburukan dan kejelekan orang-orang yang mengganggu kita dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Dan ini pun membalas dengan kebaikan orang yang mengganggu kita, ini butuh butuh apa? Kekuatan jiwa. Butuh jiwa yang lapang. Butuh jiwa yang besar. Nah, untuk membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat jelek kepada kita. Karena ketahuilah bahwasanya yang di depan kita adalah masa depan dakwah. Nah, dakwah akan terus berjalan. Nah, ini yang kita lihat adalah ke depannya. Nah, tayyib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Belum masuk isya ya. Dan tidak bosan-bosannya kita untuk mengingatkan ikhwah semua ya, untuk berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menjaga nama baik dakwah kita, dakwah salafiyah. Naam. Dengan kita memperlihatkan akhlak yang baik, muamalah yang baik. Naam, sesuai dengan koridor syariah. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Walaupun mungkin ketika kita selalu dan selalu berbuat baik, ya, memperlihatkan akhlak yang baik, ya, namun belum ada hasilnya, ya, bahkan kita dibalas dengan kejelekan, ya, hendaknya tidak bosan, ya, tidak kemudian ya udahlah, ya, dibaikin nggak mau misalkan, ya, sabar, ya, kalau untuk mengatakan ya sudahlah, kamu dibaikin nggak mau ya akhirnya. Berarti syaitan nanti sudah berhasil, ya. Syaitan berhasil. Maka senantiasa kita sabar, ya. Terus memperlihatkan kesantunan, kesopanan, ya, akhlak yang baik, muamalah yang baik, ya. Walaupun yang kita dapati adalah balasan yang syar, yang jelek, yang buruk. Nah, yang demikian karena yang kita bawa bukan nama pribadi, ya. Nah, karena yang kita bawa adalah nama dakwah.